إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين dan kaum muslimat jamaah salat idul adha rahimani wa rahimakumullah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dengan segala pujian kita aturkan kehadiratnya. Takbir, tahmid, tahlil, membawana di angkasa, masuk, menisik, mengisi ruang jiwa, mengiringi segala hela nafas dan degup jantung kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir untuk melaksanakan ruku dan sujud, wujud penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan ketundukan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Takbir, tahmid, tahlil yang dikumandangkan bukan hanya sebatas gerakan bibir yang tidak berarti, namun takbir yang kita lantunkan adalah sebuah pengakuan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Perkasa, yang melimpahkan jiwa setiap orang yang beriman. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada diri sendiri, kemudian kepada para hadirin sekalian, untuk mencampakkan jauh-jauh sikap kecongkakan dan keangkuhan. Sebab betapa besarnya jabatan yang kita emban, kita kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pun perkasanya kita, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapa besar kekuasaan kita, kita rendah dan kita tidak berdaya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di sebuah zaman di mana Islam terasa asing. Orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah dianggap sebagai orang-orang yang aneh. Orang yang berusaha untuk menjalankan agama secara kafah dianggap sebagai orang yang kolot, sebagai orang yang kuno, sebagai orang yang terbelakang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan Islam seperti yang dahulu dijalankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Islam yang dikenal oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada pilihan kecuali mengikuti jalannya mereka, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang telah diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah subhanahu wa taala. Karena demikianlah yang menjadi wasiat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pegangilah erat-erat sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka telah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah azza wajal. Tamassaku biha, peganglah erat-erat. Addu 'alayha bin nawajib, gigitlah dengan gigraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah terhadap perkara yang baru dalam agama. Jamaah sidang Id rahimani wa rahimakumullah, perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin untuk terelakkan. Karena sejak jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang diberikan umur kesempatan untuk hidup setelahku akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Perbedaan di antara kaum muslimin, perpecahan di antara kaum muslimin, suatu hal yang tidak mungkin dihindari dan terelakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan dalam sebuah hadis, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah kulluha finnar illa wahidah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah kulluha finnar illa wahidah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Dan orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kullu finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali hanya satu golongan saja. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang harus kita renungi dan kita patrikan di dalam sanubari kita, dalam jiwa yang paling dalam, bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah azza wajalla, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Kalimat yang senantiasa diulang-ulang oleh baginda Nabi dalam khutbatul hajah sebelum beliau memulai khutbahnya, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah yang baru, perkara yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan tidak pernah dikenal oleh sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sosok yang mulia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah sosok yang selalu terkenang di jiwa umat Islam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah sosok yang telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai teladan bagi segenap umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin, juga sebagai suri teladan bagi taat kepada perintah Allah azza wa jal, dan sekali-kali dia bukanlah orang yang menyekutukan Allah azza wa jal. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya, sebagai khalilullah, dan mardabatul khullah, dan derajat khullah adalah derajat yang tertinggi dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah sosok yang tunduk, yang patuh terhadap segala apa yang Allah perintahkan. Beliau yakin bahwa dalam segala perintah yang Allah titahkan kepada beliau terdapat manfaat, hikmah dan pelajaran. Seberapa besar, seberapa besar dan seberapa berat perintah yang Allah titahkan kepada beliau, beliau tetap menjalankan dengan penuh ketundukan dan rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa fikah ini, rasa percaya ini yang kemudian terwujud dalam keimanan dan ketakwaan yang selalu mengisi hati, lisan dan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berserahlah diri, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin, sungguh aku telah berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban mengingatkan kita akan pengorbanan yang sangat besar dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menjalankan ujian, menjalankan cobaan, menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang begitu berat menyembelih anaknya yang begitu tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail sang buah hati, Ismail sang harapan, Ismail sang kecintaan. Namun di tengah-tengah kecintaannya terhadap anak, ketika kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu besar kepada putranya, kepada Ismail, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya bahwa dia menyembelih sang putra Ismail alaihissalam. Ru'yatul anbiya sidq, mimpi para nabi adalah nyata, mimpi para nabi adalah wahyu, mimpi para nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim melihat dalam mimpinya dia menyembelih putranya, maka itu pertanda bahwa Allah Azza wa Jal menginginkan dia untuk menyembelih sang putra. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang ayah yang tentunya sangat mencintai darah dagingnya, namun kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Azza wa Jal mengalahkan segalanya, mengalahkan kecintaannya kepada keluarga, bahkan mengalahkan kecintaannya kepada sang putra Ismail alaihissalatu wassalam. Perintah yang begitu berat, ujian dari Allah Azza wa Jal, menguji keimanan dan kesabaran serta kekokohan hati Ibrahim alaihissalam. Disampaikanlah perintah ini kepada sang anak, wahai Ismail, sungguh aku telah bermimpi aku menyembelihmu. Fandur madha tara, maka pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana pendapatmu, bagaimana dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, aku harus menyembelihmu. Namun ternyata jawaban dari Ismail alaihissalam, jawaban yang penuh dengan kesabaran dan ketabahan, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jika memang demikian yang Allah perintahkan kepada engkau, jika memang itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka kerjakanlah dan jangan kalah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku dari orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim dan juga putranya Ismail alaihissalatu wassalam sudah seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, tidak hanya dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah, bukan hanya dalam ibadah kurban, namun dalam ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Azza wa Jal, tunduk dan patuh terhadap titah Allah Azza wa Jal, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa kepatuhan dan ketundukan ini akan menyebabkan kepada kebahagiaan, kegembiraan dan hidup yang bermartabat. Ikhwan fiddin wa hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini, khatib pula ingin mewasiatkan kepada kaum muslimah, kepada kaum wanita, agar senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hati dan mawas diri dari para pembisik-pembisik, para pemuja hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu, karena sungguh mereka tidak menginginkan kebaikan dengan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menerima taubat kalian. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menginginkan agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari jalan yang lurus, dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak anda sekalian masuk ke dalam surga dengan jalan yang sederhana, dengan menerima dengan sepenuh hati segala syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankannya setulus hati, ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kabar dan memberikan solusi, memberikan motivasi kepada kaum wanita, barang siapa di antara mereka yang ingin masuk ke dalam surga, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mematuhi suaminya, menjaga kemaluannya, maka kelak akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Kaum muslimat patut disadari bahwa tugas pokok yang telah Allah bebankan di pundak kalian, terutama para muslimah yang telah menikah, yang telah berumah tangga dan berkeluarga, bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Dan seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Maka tidak sepatutnya bagi seorang muslimah untuk menghabiskan waktunya aktif di media sosial atau di layar televisi dan mengedampingkan tugas pokok yang telah Allah amanahkan pada pundak-pundak mereka. Predikat paling mulia bagi seorang muslimah, bagi seorang wanita adalah salihah, adalah wanita yang salihah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an siapakah yang dimaksudkan dengan wanita yang salihah. "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, maka orang-orang wanita yang salihah adalah mereka yang taat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, mereka menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumah, bima hafizallah, menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah rahimakumullah, di antara wujud kesolehan seorang wanita agar tidak mengizinkan tamu laki-laki untuk masuk ke dalam rumah selama di dalam rumahnya tidak ada suami. Di antara wujud kesolehan seorang wanita dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga tubuhnya tidak membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kewajiban untuk menutup aurat bukan hanya berlaku ketika akan sholat. Kewajiban untuk menutup aurat bukan hanya ketika akan berangkat ke pengajian, bukan hanya ketika akan berangkat ke masjid, namun kewajiban menjaga aurat berlaku kapanpun ketika wanita bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita hidayahnya untuk terus hidup di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendorong kita dan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.